السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. فأسكن الله آدم الجنة وبينما هو بين النائم واليقظان استلى الله من جانبه الأيسر ذلعه الأقصر فخلق منه حواء وهي أول النساء وأمهن الأولى. قال الله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة أي آدم وجعل منها زوجها أي خلق من آدم زوجها حواء ليسكن إليها. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ولم يخلق الله حواء طفلة صغيرة ثم طورها إلى الكبر، بل خلقها كبيرة طويلة متناسبة لطول آدم، فسبحانه الخالق وهو على كل شيء قدير. فخرجت حواء من ضلع آدم الأقصر كما تخرج النحلة من النواء، وأودعها الله حسن 70 حوراء، فصارت هي وبين الحور العين كالقمر بين الكواكب. فزوجه الله حواء في الجنة. وروي لما استيقظ آدم من نومه رآها بجنبه فأعجبته فمد يده إليها، فقالت الملائكة ما هي آدم حتى تؤدي مهرها؟ قيل وما مهرها؟ قيل تصلي على محمد 20 مرة وروي 3 مرات. فائدة: سميت حواء لأنها خلقت من شيء حي وليس منه حقيقة المهر، إنما هو ليظهر قدر محمد لآدم من أول قدم، إذ لولاه ما تمتع بزوجته فهو الواسطة لكل واسطة حتى آدم. قال الله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وضمير أنت تأكيد، وليعطف عليه وكل منها رغدا حيث شئتما، أي أكلا واسعا لا حجر فيه، wala taqraba hadhihi syajarata ay la taqula minha kila innaha al-hintah wa kila al-karam wa kila ghairuhuma fatakuna min adh-dhalimin ay al-aasin. Fa'asha Adam fil jannah wa zawjatuh fi ragadil 'aysh yatamatta'an bima fiha min na'im wa ma fiha min kulli ma tashtahi al-anfus wa taladdhu al-a'yun. Fahasadahuma iblis wa qad hadharahuma rabbuhuma min adawatihi wa ighwa'ihi lahuma. Qala ta'ala fi surati Taha, fakulna ya Adamu inna hadha aduun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min al-jannati fatashqa. أي فتتعب بالحرث والزرع والحصد والطحن والخبز وغير ذلك وتصر على شقائه لأن رجل يسأل زوجته إن لك ألا تعجوء فيها ولا تعرى وأنك لا تدمأ فيها ولا تضحى أي لا يحصل لك حر شمس الضحى لانتفاء الشمس في الجنة. فأراد إبليس دخول الجنة ليوسوسه فمنعته الخزنة فعرض نفسه على الدواب أن تحمله ليدخل الجنة ليكلم آدم وزوجته وكل أبى ذلك إلا الحية فأدخلته الجنة بين نابها وشكل الحية إذاك غير شكلها الآن. وكلا إن إبليس دخل الجنة على صورة الدابة من دوابها وخزنتها غفلوا عنه وكلا إنه أنه وسوس في الأرض فوصلت وسوسته إليهما. Setelah menceritakan permulaan iblis menggoda, menghasut Nabi Adam alaihi salam, tidak patuh kepada Allah, tidak patuh kepada Allah ketika diperintahkan sujud kepada Nabi Adam. Sudah kita ceritakan kenapa iblis menolak dan kejelekan apa yang dimiliki iblis dan apa yang diminta iblis sebelum diusir oleh Allah dari surga atau dari langit. Kali ini menceritakan si Nabi Adam ketika diperintahkan oleh Allah untuk tinggal di dalam surga. Faskanallahu Adam fil jannah, al-jannah. Allah memberikan tempat tinggal untuk Nabi Adam di dalam surga. Sebagaimana di dalam ayat Allah mengatakan ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga. Tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga. Itu perintahnya Allah. Lah ketika Nabi Adam tinggal di dalam surga sebelum adanya Siti Hawa sendirian dengan kenikmatan surga yang disifatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Kenikmatan surga itu tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dilihat oleh mata, bahkan terlintas di hati seorang pun enggak pernah. Artinya enggak bisa dibayangkan kenikmatannya itu. Contoh kecil, kita beli jeruk 1 kilo di dunia ini. Kita beli jeruk 1 kilo. Isinya ini berbeda-beda rasanya. Ada yang manis, ada yang kecut. Ada yang mungkin anyep. Yang kita makan pertama mungkin manis, makan kedua mungkin kecut atau mungkin anyep. Terkadang yang pertama anyep atau kecut, yang kedua baru manis. Itu di dunia. Tapi kalau di surga, kita makan pertama kali itu sudah nikmat. Makan pertama kali sudah nikmat. Ketika kita makan lagi kedua kali, lebih nikmat dari yang pertama. Jadi bukan menurun, bukan merosot, lebih. Ketika kita makan ketiga kalinya, lebih lagi, lebih nikmat daripada yang kedua. Bayangkan, meningkat kenikmatannya dari yang pertama, dari yang kedua. Kita makan yang keempat, meningkat lagi. Begitu juga seterusnya. Itu makanan. Lah makanan di surga itu kita gak perlu mengambilnya, gak perlu memetiknya. Kita duduk manis, kerentek dalam hati kepingin sesuatu cepat di depan kita. Sedatik soro-soro, gak perlu melaku, gak perlu menek, gak perlu kita jalan ke pasar nyari, gak perlu. Duduk manis, kepingin apa cepat bisa. Intinya nikmat surga ini wis enak ya apa sih kalau kita waya soge apa-apa dateng ngadeg pencetok dateng orang jekno banyu atau misalnya kita enggak usah jalan beli hati banyu enggak usah keluar kamar kita kaki kita enggak perlu turun ke lantai. Wah, kita melihatnya sudah weh, enak wongi kira aku jadi ngene yang ngene, yang ngono dan macam-macam sudah. Nah itu dunia itu. Itu dunia masih. Di surga lebih dari itu. Lebih dari itu. Nikmat. Tapi kenikmatan surga itu kurang lengkap bagi laki-laki tanpa adanya pendamping. Tanpa adanya pendamping, soge, duwe motor, duwe iki dan lain sebagainya, ndak duwe bojo. Ndak nikmat. Ndak nikmat. Kurang kenikmatannya. Sama dengan Nabi Adam, di surga sekalipun di dalam surga itu. Sekalipun di dalam surga, ketika sendirian enggak enak. Nah, kita di dalam rumah misalnya sendirian ijenan. Oh enggak, di rumah banyak ada pembantu, tapi orang kamar ijenan. Tengah tunggu, kayak goblok akhirnya. Harta banyak, rumah besar, megah, mewah, tapi ijenan, tengah tunggu, goblok. Kan gitu. Lah Nabi Adam dalam surga dengan kenikmatannya banyak sendirian, enggak lengkap. Kurang sempurna bagi laki-laki, harus adanya pendamping. Siapa? Perempuan. Lah Allah ciptakan Nabi, Allah ciptakan Siti Hawa. Lah Allah ciptakan Siti Hawa ini dari tulang rusuknya Nabi, tulang rusuk. Ya, tulang rusuknya Nabi Adam. Nabi Adam saat itu antara tidur dan tidak. Antara tidur dan tidak, bahasanya kok ngantuk. Ya. Bisa ngomong nyambung enggak gitu. Seperti orang seperti dalam keadaan seperti itu ya, seperti dalam keadaan seperti itu ya, antaranya tidur dan enggak. Allah ambil tulang rusuk bagian kiri, tulang rusuk yang kecil ya. Karena itu kalau kita lihat beda antara kanan dan kiri, kalau enggak salah kiri itu ada tiga, kanan ada empat. Lah satu itu diambil oleh Allah untuk menciptakan Nabi Adam, untuk menciptakan Siti Hawa. Karena itu Siti Hawa dinamakan Hawa, dinamakan dengan Hawa karena diciptakan dari sesuatu yang hidup. Hawa itu diambil dari kata-kata hai. Jadi sumiat Hawa, Hawa li'annaha khuliqat min syai'in hai. Dinamakan Siti Hawa itu dengan Hawa karena diciptakan dari sesuatu yang hidup. Nabi Adam kan hidup, diciptakan dari sesuatu yang hidup. diambilkan dari tulang rusuk kiri Nabi Adam oleh Allah untuk menciptakan Siti Hawa. Lah, Siti Hawa ini pertama perempuan. Pertama perempuan dari manusia yang dijadikan oleh Allah menjadi ibu dari semua manusia. Sebagaimana Nabi Adam menjadi ayah bagi semua manusia. Nah, ini sambung dengan ayat di awal surat An-Nisa yang mana Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai para manusia, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menciptakan satu jiwa, yaitu Nabi Adam. Satu jiwa itu adalah Nabi Adam, yang telah menciptakan satu jiwa Nabi Adam. Wa khalaqa minha zaujaha, dan telah menciptakan dari satu jiwa, yaitu dari Nabi Adam, zaujaha pasangannya, yaitu ibu Hawa, Siti Hawa. Diciptakan oleh Allah dari satu jiwa, dari tulang rusuk Nabi Adam. Diciptakan oleh Allah Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam. Wa khalaqa minha wa khalaqa min zawja wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa. Akhirnya muncul laki-laki dan perempuan yang banyak. Dari mana? Dari kedua orang ini, dari Nabi Adam dan dari Sayyidatuna Hawa. Muncul banyak orang, laki dan perempuan. Lah, Allah menciptakan Siti Hawa ini tidak dimulai dengan kecil, dari kecil. Ya, Nabi Adam wis gede, Allah ciptakan Nabi Adam kan sudah langsung. Karena seperti yang kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu, Allah menciptakan Nabi Adam itu seperti apa? Patung kan gitu ya. Seperti manusia kalau membuat patung. Lah, patung itu kan tergantung yang menciptakan. Orang buat kecil atau besar. Nah, ini Allah membuat besar, bentuk besar. Ketika dikasih nyawa oleh Allah, ya wis gede iku mang. Sudah besar itu. Lah, kalau Allah menciptakan Siti Hawa mulai cili, yang ngenteni kapan Nabi Adam rabi nih? Nah, karena itu Allah menciptakan Siti Hawa ini dari tulang rusuk Nabi Adam langsung ke besar, sesuai, sepasang. Jadi bisa langsung nikah, nggak nunggu proses di cili ngenteni perawani gua akhirnya. Jadi nggak nunggu proses, sudah langsung besar. Ini maha subhanal khaliq, ya, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Lah, Allah ciptakan Siti Hawa ini cantik, ya, cantik, bahkan lebih cantik daripada 70 bidadari. Bidadari itu swayu loh, satu bidadari itu sudah cantik. Malah dikatakan kalau bidadari itu ada di dunia, satu bidadari ada di dunia, ini bau aroma wanginya itu sudah mendunia, sudah tercium sana sini. Satu tok itu nggak pakai parfum loh, nggak pakai beli parfum dulu. Nah, ono parfum wangi ini sak dunia, nah ono paling sekitarnya. Lah, ini tidak pakai parfum, mudun sedunia ini tercium bau harumnya. Bayang no, wis. Gimana tuh? Itu masih baunya. Nah, biasanya kalau perempuan itu bersih harum, itu akeh-akeh ini ayu. Tapi lek lebus, kecut, itu biasa akeh-akeh ini elek. Ya ono sing ayu, tapi akeh-akeh ini. Lah, ini bidadari itu luar biasa cantik. Lah, ini Siti Hawa diciptakan oleh Allah lebih cantik daripada 70 bidadari. Wahyu. Nah, karena itu di surga tidak ngelirik bidadari Nabi Adam, yang dilirik adalah Siti Hawa. Lah ketika melirik Siti Hawa, ketika bangun di dalam riwayat ini ya, di dalam riwayat ketika Nabi Adam terbangun dari tidurnya, ngelihat Siti Hawa di sampingnya, kagum. Kagum seperti kita kalau samping ketok tangi turu ketok duit sak koper misalnya. Wah, kaget kita. Ini kelihatan Siti Hawa yang begitu cantiknya, kaget, kagum. Kaget dan kagum. Saking kagetnya, saking kagumnya, mau dipegang. Mau dipegang. Akhirnya katanya malaikat, "Mah ya Adam. Hati-hati wahai Adam. Ojo coba-coba nyekel." Kenapa? Belum mahram. Belum mahram, belum halal. Katanya malaikat, "Mah ya Adam, hatta tu'addiya mahraha." Hey Adam, jangan coba-coba megang sampai kamu membayar maharnya, membayar mas kawinnya. Nabi Adam tanya, "Kila wa ma mahruha?" Ini kan manusia pertama. Ya, manusia pertama. Jadi butuh pertanyaan dari apapun yang disampaikan oleh malaikat, seperti anak kecil ketika diajari. Mbok takok, opo kok ngene? Opo kok ngono? Terus, kenapa? Baru ngerti. Baru paham. Waktu belum ngerti, kandhane ono bolak-balik ya ndak direken. Tetep dilakoni. Ojo dolenan iki misalnya, tetep dolenan. Kenapa? Belum ngerti. Tapi ketika ngerti, tanya dia, "Kenapa kok enggak boleh? Kenapa kok gini?" Itu selalu. Lah karena ini manusia pertama, ketika ditanya, "Hatta tu'addiya mahraha?" Sampai kamu membayar maharnya. Nabi Adam tanya, "Wa ma mahruha?" Apa maharnya? Apa maharnya? Dijawab oleh malaikat, "Hatta tusalliya ala Muhammad 20 marrah wa kila 3 marrat." Bersalawatlah kepada Nabi Muhammad 20 kali. Ada yang mengatakan, ada riwayat, bukan 20 kali, tapi bersalawatlah kepada Nabi Muhammad 3 kali. Ya. Tapi di sini, yang dimaksud maharnya itu salawat, bukan. Bukan itu yang dimaksud. Hakikatnya itu Allah ingin menunjukkan kepada Nabi Adam. Ingin menunjukkan kepada Nabi Adam bahwasanya dia yaitu Nabi Adam tidak mendapatkan kenikmatan apapun, bahkan perempuan ini, kecuali dengan perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hakikatnya. Hakikat maharnya itu. Karena mahar itu sesuatu yang bisa diperjualbelikan. Mahar itu yang bisa dijual belikan, ndak oleh mahar apa? Ambungan. Ya. Waduh sahir kabar abi. Ndak bisa. Ambungan ini ndak bisa diperjual belikan. Ya. Jadi mahar itu yang bisa dijual belikan. Yang bisa jadi barang. Ya, apa barang yang bisa dibeli atau menjadi ya, uang yang bisa membeli. Itu mahar. Itu mahar. Lah sholawat bisa diperjualbelikan? Tidak bisa. Tidak bisa diperjualbelikan sholawat. Maharnya apa? Sholawat tidak bisa. Tapi kalau maharnya apa? Ngajari ngaji bisa. Kenapa? Bayar pada arek les, manggil guru, bayar gratis. Tidak kelam teko guru nih. Bayar. Tidak apa-apa. Ngajari maca Al-Quran misalnya, maharnya ngajari membaca Al-Quran, boleh. Tapi kalau baca Al-Quran, tidak bisa. Maharnya apa? Baca Al-Quran, tidak bisa. Paham ya? Nah ini hakikatnya bukan sholawatnya. Hakikatnya maharnya itu adalah Allah ingin menunjukkan kepada Nabi Adam akan kemuliaan Nabi Muhammad di alam semesta, sehingga tidak ada satupun makhluknya, khususnya Nabi Adam, bisa menikmati surga dan Sayyidatuna Hawa kecuali dengan perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau katanya kelak oleh sik selawat dhisik. Selawat dulu. Ada riwayat 20 kali, ada riwayat 3 kali, tapi bukan itu intinya. Intinya hanya menunjukkan kepada Nabi Adam bahwa akan datang nanti keturunannya ini yang bernama Muhammad, makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satupun makhluknya Allah di dunia atau di alam semesta ini mendapatkan kenikmatan dari Allah kecuali karenanya, kecuali karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi Adam ya. Bahkan Nabi Adam sehingga cantiknya Siti Hawa ini di antara para bidadari, kalau sudah berkumpul itu Siti Hawa dengan para bidadari berkumpul ya, itu kal qamar bainal kawakib. Jadi Siti Hawa itu bagaikan bulan purnama, sedangkan bidadari itu seperti bintang-bintang ya, seperti bintang-bintang. Seje dari jauh kelihatan bulannya daripada bintangnya, apalagi dari dekat. Itu kalau ngumpul, kalau kumpul tambah ketok. Jauh aja nggak ngumpul kelihatan lebih cantik Ibu Hawa, apalagi ngumpul ya, apalagi ngumpul. Lah Allah perintahkan untuk tinggal di surga dengan siapa? Dengan istrinya. Uskun anta wa zaujukal jannah. Allah perintahkan tinggallah kamu di dalam surga bersama istrimu. Tinggallah. Bahkan Allah mengatakan wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Wes, ambil makan apa yang kalian berdua inginkan. Apa yang kalian berdua mau. Enggak ada kenyang, enggak ada larangan. Wala taqrabu hadhihi syajarata. Tapi Allah memberikan satu larangan, jangan dekati, jangan kalian berdua dekati ini pohon. Lah pohon itu ada yang mengatakan itu adalah pohon gandum, ada yang mengatakan pohon kurma, ada yang mengatakan selain gandum selain kurma. Ada perbedaan. Ada perbedaan, tapi orang biasa nyebut pohon khuldi atau buah khuldi. Enggak ada. Khuldi itu diambil dari khulud, kekal. Diambil dari khulud, artinya kekal, abadi. Lah kenapa kok dinamakan buah khuldi oleh orang-orang itu? Ya karena diantara bujukannya setan itu kepada Nabi Adam, atau iblis kepada Nabi Adam. Nah nanti di situ ceritakan nanti. Diantara bujukannya, alasannya itu. Ya, jadi ngomong kepada Nabi Adam supaya mendekati pohon itu atau makan dari pohon itu ada beberapa alasan yang disampaikan oleh iblis. Ya kalau enggak, ya enggak mungkin Nabi Adam mau melanggar perintahnya Allah karena alasannya itu. Akhirnya Allah larang selain ini entek-entek no. Pangan-panganan umbi-umbin. Wes, enggak ada larangan, enggak ada batas. Enggak ada sekenyangnya. Enggak boleh dikok mulai lek kok mulai bayar ngono. Ndak. Enggak ada. Sepuasnya, enggak ada kenyang, enggak ada lapar, enggak ada buang air kecil ataupun buang air besar sudah. Wes, pangan-panganan. Kecuali pohon ini tok wes. Iki tok sing liyane entekno wes. Jiki-jikien. Kecuali pohon ini. Nah ini skenario toh. Ini skenario buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah Allah mengatakan wala taqrabu hadhihi syajarata, dan Allah mengatakan efeknya, dampaknya kalau kalian melanggarnya, fatakuna minat zalimin. Kalau kalian melanggar, tidak taat, mendekati, mengambil atau memakan dari buah pohon ini, maka kalian berdua termasuk orang-orang yang zalim atau orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang melanggar, orang-orang yang melanggar. orang-orang yang melanggar. Nah, sudah Nabi Adam dengan istrinya tinggal di surga, namanya surga, enak wis, tempatnya enak, makanannya enak, minumannya enak. Tapi sebelumnya kan sudah ada orang yang enggak seneng dengan Nabi Adam. Siapa? Iblis. Enggak seneng dengan Nabi Adam. Kenapa? Dari awal ketika Allah perintahkan untuk sujud terus enggak mau. Malah Allah kasih Nabi Adam keistimewaan, yaitu tinggal di surga bersama istri lagi. Wah, terima iblis menghasut Nabi Adam. Nah, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Intinya di beberapa di cerita ini ada beberapa yang bisa kita ambil hikmahnya. Di antaranya, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, tidak lurus. Tulang rusuk itu tidak lurus, bengkong. Itu sifatnya perempuan. Sifatnya perempuan. Nah, perempuan itu butuh ada yang meluruskan. Butuh ada yang meluruskan. Lah, yang meluruskan ini ya pinter-pinternya orang yang meluruskan. Kalau dia bisa meluruskan dengan lembut, dengan baik, insya Allah gak patah. Tapi yang meluruskan tidak bisa, cuklek, layangan, layangan. Kalau munting, butuh di eluk, ya, butuh di eluk. Ngelihat muntingi, muntingi nang di, butuh di eluk. Lah, pinter-pinternya sing eluk tidak pinter, antara tambah munting atau cuklek. Tapi kalau yang ngeluk pinter, kenceng, akhirnya enak, itu perempuan. Kalau suaminya itu pinter, ngeluk, ya, dedek, ngajari, lurus, taat, patuh menjadi perempuan yang solihah. Tapi kalau yang suaminya itu gak pinter ngeluk, akhirnya amburadul. Istrinya gak bisa dididik, istrinya gak bisa didik anaknya, atau bahkan mungkin akhirnya kehidupan berdua kacau. Itu sifatnya perempuan, ya, itu sifatnya perempuan, karena diciptakan dari tulang rusuk yang bengkong. Yang kedua, jangan pernah kita tertipu dengan kenikmatan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kenapa? Kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu kita harus pertahankan sesuai dengan Allah memberinya. Jangan akhirnya kita tertipu dengan kenikmatan itu melakukan di luar yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kenikmatannya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, masih banyak ya, banyak ya di antara hikmahnya, dan insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa tinggal di dalam surga bersama para nabi dan para rasul. Amin Allahumma amin. Dan kedua orang tua kita, keluarga kita, amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير